Yamin masih ting-ting, sama sekali belum berpengalaman. Pacaran pun baru dan masih malu-malu. Tapi jangan dicoba, coba-coba mencoba. Dilarang melanggar berbodoh. Dilarang melanggar berbodoh. Dijamin masih ting-ting, sama sekali belum.